السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، yang kami hormati perwakilan dari Dandim, demikian pula yang kami hormati perwakilan dari Pak Kapolres, dan yang kami hormati pula pengurus Takmir Masjid Ar-Rahim Sangatta, demikian pula para hadirin ikhwan sekalian yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah pada tanggal 29 Dzulhijjah, yang bertepatan dengan awal Oktober tahun 2016. Dan kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sekian banyak kenikmatan yang kita rasakan, dan apapun dari kenikmatan tersebut datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita ini. Dan termasuk di antara nikmat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul hidayah. Nikmat menjadi seorang muslim yang terbimbing berdasarkan syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Bagi siapa yang mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan meraih kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam ini datang yang merupakan syariat yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, yang maha mengetahui tentang hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan mereka, baik di dunia demikian pula di akhirat. Sehingga Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang besar dalam kehidupan ini. Ketentraman, kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Maka Islam datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Islam datang untuk menebarkan rahmat di tengah-tengah manusia, bukan untuk menebarkan teror dan intimidasi. Bukan untuk menebarkan hal-hal yang mendatangkan rasa takut dalam kehidupan. Itulah ciri-ciri utama dari Islam yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia ini. Allah azza wajalla berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan membawa ideologi yang hak, keyakinan yang benar, untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas semua itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menyempurnakan apa yang telah menjadi tujuan dari Islam tersebut, mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia, mewujudkan perdamaian, kehidupan yang tentram, tenang, bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariatnya dan menyempurnakannya, sehingga Islam ini menjadi agama yang sempurna, tidak lagi memerlukan penambahan-penambahan atau pengurangan. Islam sudah cukup menjadi aturan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan seluruh umat manusia. Barang siapa yang memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memahami bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat indah. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, keadilan dalam kehidupan umat manusia ini. Akan tetapi sayang sekali, banyak di antara manusia, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka salah memahami tentang Islam, salah persepsi tentang syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dalam kehidupan manusia. Lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan manusia yang hidup pada masa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur kota Madinah dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tercipta kedamaian. Kaum muslimin yang hidup di masa itu, mereka merasakan ketentraman dalam kehidupan mereka. mereka memiliki iman, mereka beramal saleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangannya, sehingga terwujud kedamaian, ketenteraman. Mereka merasa aman hidup di negara mereka dengan aturan-aturan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan. Janji ini untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada mereka khilafah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ketenteraman, kedamaian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenang dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa agama yang mereka anut dalam kehidupan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengganti perasaan takut berubah menjadi perasaan tenteram, tenang. Sehingga mereka merasakan ketenangan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang memahami Islam dan syariat Islam dengan pemahaman yang sebenarnya, maka dia pasti akan meyakini bahwa Islam merupakan ajaran yang apabila dianut oleh seluruh manusia, mereka akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup, bukan hanya dalam kehidupan di dunia, demikian pula berlanjut menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam ini menetapkan prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antara prinsip Islam yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya untuk membangun sebuah negeri yang damai, jauh dari kegoncangan, jauh dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut terhadap para penduduknya, para penghuninya. Rasa aman itu adalah merupakan satu tujuan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan tanah Makkah, tanah suci Makkah, sebagai tanah yang dimuliakan, Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai negeri haram, artinya negeri suci, sehingga Allah Subhanahu wa taala sejak zaman jahiliyah dahulu senantiasa menjaga dan memelihara kedamaian yang ada di tanah suci tersebut, sehingga siapa saja yang berusaha untuk merongrong, untuk membuat kekacauan di dalam negeri itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Tentu tidak asing bagi kita kisah yang pernah terjadi di kota Mekah yang bertepatan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan tahun gajah. Penyerangan Abraha dengan pasukannya yang dikenal dengan pasukan gajah, karena mereka mengendarai gajah dari Son'a berangkat menuju ke tanah Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana mereka itu. Allah binasakan mereka sebelum mereka sempat memasuki tanah suci Mekah tersebut. Kaum Quraisy yang mereka tinggal di Mekah dari zaman jahiliyah, mereka merasakan keamanan, ketentraman dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penduduk Quraisy yang mereka adalah orang-orang yang berdomisili di Mekah merasa aman. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak merasakan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang nikmat ini. Nikmat rasa aman yang mereka alami pada masa itu. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata asy-syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat ini atau surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Mereka merasa aman. Mereka terbiasa untuk melakukan perjalanan berdagang di musim dingin di panas. Berdagang ke negeri Yaman, berdagang ke negeri Syam, itu sudah menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Ilafim rihlat asy-syita'i was-shayf. Rasa aman yang mereka rasakan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini, yaitu Al-Ka'bah, Baitullah, yang telah memberikan makanan kepada mereka di saat mereka lapar dan yang memberi rasa aman kepada mereka dari hal-hal yang menakutkan. Pada masa itu, siapa yang kuat maka dia yang menang. Mereka tidak dipimpin oleh seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Masing-masing kabilah saling menyerang antara satu dengan yang lain, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kabilah yang kuat mengalahkan kabilah yang lemah. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Mereka tidak dipersatukan dengan seorang pemimpin. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar Quraisy, di sekitar Mekah, dari kabilah-kabilah selain kabilah Quraisy, mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Kecuali kaum Quraisy. Kaum Quraisy, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kehormatan. Sehingga mereka memiliki wibawa. Kemanapun mereka pergi, mereka merasa aman. Tidak mendapatkan teror, tidak mendapatkan gangguan. Sekali lagi, itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Awalam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim?" Tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan tanah suci ini, negeri haram ini, sebagai negeri yang aman? Dalam kondisi manusia yang ada di sekitar mereka yutakhattaf, mereka saling mendzalimi satu dengan yang lain, saling menganiaya satu dengan yang lain, merampas harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, hilang rasa aman. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri haram sebagai negeri yang aman. Mengapa demikian? Salah satunya adalah keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri Makkah itu sebagai negeri yang penuh dengan rasa aman, dan para penduduknya mereka merasa tenteram hidup di dalamnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang tenteram, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min ats-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam hasil buah-buahan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah negeri yang aman, sebuah negeri yang damai, yang tenteram, selamat dari berbagai macam guncangan-guncangan yang terjadi di dalamnya, selamat dari berbagai macam kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan teror, itu adalah merupakan tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka Islam ini datang untuk mewujudkan kedamaian itu, untuk mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakatnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam demikian banyak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kedamaian tersebut. Dengan menjalankan prinsip Islam, maka ketenteraman itu pasti akan terwujud. Pasti akan dirasakan oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Di dalam Islam, seseorang membawa senjata saja, lalu kemudian senjata itu diarahkan kepada saudaranya yang lain, ini adalah perkara yang besar di dalam Islam. Dia membawa pisau misalnya, atau membawa pedang, atau apa saja. Diarahkan, meskipun dengan tujuan menakut-nakuti. Diarahkan kepadanya. Haram di dalam Islam. Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang mendatangkan rasa takut kepada orang lain. Itu salah satu ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawakan kepada kami senjata, mengarahkan kepada kami senjata, maka dia bukan dari umat kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang mengarahkan senjatanya kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yurawwi' mu'minan falaysa minna." Barang siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka dia bukan dari golongan kami. lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ini hanya sekedar mengarahkan, menakut-nakuti, meskipun tidak serius, haram di dalam Islam. Lalu bagaimana mungkin kalau dikatakan bahwa Islam itu menghalalkan yang namanya bom bunuh diri, melakukan peledakan-peledakan di tempat-tempat tertentu, di lokasi-lokasi tertentu, yang menyebabkan datangnya rasa takut dalam kehidupan, bahkan menyebabkan jatuh korbannya manusia dari kaum muslimin dan selain kaum muslimin. Apakah seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dengan mendengarkan hadis Nabi SAW ini, kita bisa memberi penilaian bahwa Islam berlepas diri dari itu semua. Sekedar mengarahkan senjata saja, Nabi SAW berlepas diri. Dan ini termasuk diantara salah satu yang disebut oleh para ulama dosa besar. Apabila Rasulullah SAW berlepas diri dari seseorang yang melakukan satu perbuatan, Rasulullah tidak menganggap sebagai umatnya. Apalagi membuat teror. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban. Bahkan dari pihak kaum muslimin. Apakah itu dari Islam? Apakah itu dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali bukan. Kemudian termasuk di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah menebarkan kasih sayang di tengah seluruh makhluk. Di tengah-tengah manusia. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah rahmah. Dakwah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak dikenal dalam sejarah beliau sebagai seorang gembong teroris. Pimpinan satu kelompok yang suka melakukan teror. Tidak sama sekali. Memang benar bahwa di dalam Islam disyariatkan yang namanya jihad. Ada jihad fisabilillah. Bahkan termasuk di antara amalan yang paling mulia di dalam Islam. Akan tetapi Islam menetapkan syariat jihad dan menetapkan pula syarat-syarat dan aturan-aturan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengumandangkan jihad dengan dasar emosi dan perasaan lalu tanpa berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sama seperti syariat-syariat yang lain, salat misalnya. Salat disyariatkan. Namun apabila seorang mengerjakan sholat serampangan tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan di dalam syariat berdasarkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sholatnya nggak diterima. Ada seorang masuk ke dalam masjid lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu. Ulangi sholatmu. Tadi kamu itu tidak sholat. Padahal dia sholat tadi. 2 rakaat. Namun Nabi SAW mengatakan, tadi kamu itu tidak sholat. Kenapa? Tidak sah sholatnya. Akhirnya sahabat ini mengulangi. Sholat lagi dia. 2 rakaat. Lalu mendatangi Nabi SAW. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu. Ulangi sholatmu. Tadi kamu itu tidak sholat. Sampai 3 kali sahabat ini mengulangi sholatnya. Sampai menyerah sahabat ini. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma ahsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi yang lebih baik dari apa yang telah aku lakukan ini. Ya beginilah cara aku sholat. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, bagaimana tata cara salat yang benar. Ternyata salatnya itu bermasalah pada tumakninah. Dia tidak melakukan tumakninah di dalam salat. Dari satu gerakan menuju gerakan yang lain itu tidak ada jeda. Seorang kalau mengerjakan salat harus memberikan setiap gerakan itu haknya. Ketika dia ruku, ya tenang dulu. Jangan belum sempurna rukuknya dia langsung i'tidal berdiri. Belum sempurna i'tidalnya dia langsung sujud. Ini tidak benar. Harus ada tumakninah. Setiap gerakan harus diberi haknya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh sahabat ini. Akhirnya sholat yang dia lakukan tidak teranggap sebagai sholat. Karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam sholat tersebut. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Ingin berpuasa, ada tuntunannya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ada yang membatalkan puasa. Ada seorang yang berpuasa tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai puasa yang benar. Demikian pula dalam menunaikan ibadah haji. Demikian pula dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturannya. Ada syarat-syaratnya. Ada kondisi-kondisi di mana kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berjihad, mengangkat senjata. Ada pula kondisi yang diperintahkan. Ini yang mereka tidak pahami. Mereka menyangka yang namanya seorang muslim hidupnya harus perang. Kalau tidak ada perang, harus diadakan. Salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah yuqatilun." Senantiasa ada di kalangan umatku ini yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berperang di atas kebenaran. Berperang di atas kebenaran. Sebagian mereka memahami bahwa kaum muslimin hidup harus perang. Jadi kalau terwujud kedamaian, tidak ada peperangan, harus diwujudkan peperangan. Wah, ini bahaya pemahaman ini. Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Islam menebarkan rahmat, kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai penebar rahmat kepada seluruh alam. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Islam, menebarkan kasih sayang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menasihati umatnya, menasihati kaum muslimin untuk senantiasa memahami akan prinsip Islam ini, bahwa Islam mengajarkan kasih sayang. Dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan kepada kaum muslimin tentang ajaran Islam ini, bahwa Islam itu rahmat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Sesungguhnya hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki sifat rahmat di dalam diri-diri mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak akan merahmati seorang hamba yang tidak merahmati manusia. Manusia secara umum mencakup yang muslimin, demikian pula yang non muslim. Dari kalangan orang-orang yang kafir, senantiasa menebarkan kasih sayang juga kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada yang lain, mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersikap rahmatlah kalian. Rahmatilah, kasihanilah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antaranya Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan fihi al-haddu 'ala isti'mal ar-rahmah. Di dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk senantiasa menyebarkan rahmat li jami'il khalq, dalam menyikapi seluruh makhluk. Fayashmalul mu'min wal kafir wal baha'im wa ghairaha, sehingga mencakup mereka yang hendaknya kita merahmati mereka, mengasihani mereka, mencakup kaum muslimin dan juga orang-orang kafir, bahkan hewan-hewan, hewan ternak dan hewan yang liar. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersikap rahmat dalam menyikapi mereka. Maka ajaran ini, Islam yang dibangun di atas prinsip rahmat, itu diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menebarkan rahmat bahkan kepada musuh-musuh mereka, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Mereka menebarkan sistem rahmat ini dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan prinsip ini banyak di antara mereka yang sebelumnya kafir, yang sebelumnya tidak mengenal Islam, begitu mereka melihat keindahan Islam dan kemuliaan akhlak kaum muslimin yang hidup pada masa itu, maka mereka pun masuk ke dalam al-Islam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Makkah, di mana beliau tidak membantai orang-orang yang dahulu menjadi musuh-musuh beliau dalam memerangi kaum muslimin, menyebarkan rasa aman, sehingga dalam ditandai dengan peristiwa ditaklukkannya kota Makkah tersebut, maka berbondong-bondong kabilah-kabilah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman mereka, disebabkan karena mereka mengetahui dan benar-benar meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang menyebarkan rahmat di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang akhlak kaum mukminin dalam menyikapi para tahanan mereka, terjadi peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik karena mereka memerangi kaum muslimin. Di antara orang musyrik ini ada yang ditawan oleh pihak kaum muslimin ketika itu. Mereka dipenjara. Mereka menjadi tahanan kaum muslimin. Bagaimana para sahabat menyikapi mereka? Apakah mereka dipenjarakan dalam keadaan tersiksa? Dizalimi, dianiaya, tidak dianggap sebagai manusia, tidak diberi makan. Kalaupun diberi makan, diberi makanan yang basi. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan, menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mukmin. Allah menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka hamba-hamba kaum mukminin, mereka senantiasa memberi makan makanan yang mereka senang untuk memakannya. Tapi mereka berikan kepada orang lain. Kepada siapa makanan itu mereka berikan? Miskinan, orang miskin, anak yatim, wa asira, dan tahanan. Tahanan mereka. Kata para ulama, ma kana al-asra yawma idzin illa al-musyrikin. Para tahanan kaum muslimin pada masa itu tidak ada kecuali orang-orang musyrik, orang-orang kafir. makan makanan yang layak, yang sendiri sedang untuk makannya, mereka berikan. Mereka menampakkan akhlak yang mulia. Mereka tidak menyiksa, menzalimi para tahanan tersebut. Mereka menyaksikan akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, dibebaskan dari perbudakan. Termasuk yang sebelumnya menjadi tahanan, lalu masuk ke dalam Islam, adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah bintu Huyay, seorang wanita yang berbangsaan Yahudi, keturunan Harun alaihissalam. Masuk Islam, lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasulullah sebagai ummul mukminin. Apa kata beliau dalam salah satu persaksiannya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya dipersaksikan oleh istri beliau, Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan-aturan di kota Madinah, menerapkan aturan-aturan syariat di kota Madinah. Itu menebarkan rasa aman. Yang hidup di Madinah itu bukan hanya kaum muslimin, namun yang hidup di kota Madinah ada dari kalangan non muslim. Mereka dari kalangan Yahudi. Yahudi dari kabilah Banu Qainuqa', Banu Quraidah, Banu Nadhir. Mereka hidup di kota Madinah ketika itu dalam keadaan mereka merasa aman, tidak dari Rasulullah SAW ataupun dari kaum muslimin. Pada akhirnya meskipun setelah itu terjadi peperangan, itu bukan karena kesalahan kaum muslimin. Mereka sendiri yang memulai. Mereka sendiri yang membatalkan perjanjian damai bersekutu dengan orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga mau tidak mau mereka membatalkan perjanjian damai, maka Rasulullah SAW memerangi mereka. Yang kemudian menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah. Bukan karena Rasulullah SAW yang memulai. Islam sangat mengatur yang namanya perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Selama mereka berjalan di atas ketetapan tersebut untuk berdamai, maka Islam tidak pernah berkhianat. Islam mengharamkan terjadinya pengkhianatan. Oleh karena itu, kaum Yahudi yang hidup di Madinah ketika itu, mereka hidup aman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang mengingatkan para sahabatnya, jangan sampai mereka membunuh salah seorang dari kalangan orang-orang Yahudi yang telah terjadi perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, ada perjanjian damai, lalu kemudian membunuhnya, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal muslim membunuh kafir tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam tidak semua yang namanya orang-orang kafir itu halal darahnya, seperti yang difahami oleh sebagian mereka. Seperti yang pernah difatwakan oleh tokoh dari kaum teroris, dari kelompok Khawarij yang bernama Usama bin Laden. Ketika itu memfatwakan untuk melakukan perang global. Siapa saja yang namanya kafir, non-muslim, bunuh dia. Subhanallah. Fatwa dari mana ini? Siapa itu Usama bin Laden? Apakah dia seorang alim? Pernahkah dia belajar menuntut ilmu agama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian kaum muslim itu seringkali tertipu, terbawa dengan perasaan, hanya melihat penampilan seseorang langsung kagum, akhirnya tertipu, terpedaya. Lihat sosok Usama bin Laden, jenggotnya panjang, wajah Arab, hidung mancung, sorban tebal di atas kepalanya. Lalu dia berbahasa dengan bahasa Arab. Ini pasti alim. Terpedaya dengan itu. Saya perintahkan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, untuk membunuh siapa saja dari orang-orang kafir. Masya Allah. Apakah seperti itu ajaran Islam? Kalau seperti itu ajaran Islam, maka dari dulu Islam itu telah dibenci. Orang akan merasa berat untuk masuk ke dalam Islam. Karena Islam itu identik dengan terorisme. Siapa itu Usama bin Laden? Tidak dikenal. Dia bukan seorang yang berilmu. Bahkan orang yang pernah mengenal sejarah Usama bin Laden tidak mengetahui kemana Usama bin Laden ini pernah belajar agama. Seorang itu kan bisa diambil fatwanya, bisa diambil dan dijadikan sebagai rujukan dari ucapan-ucapannya kalau dia punya ilmu di dalam agama ini. Kalau setiap orang hanya dengan berlandaskan, bermodalkan bahasa Arab, berwajah Arab, lalu kemudian dia mengucapkan sesuatu, diambil ucapannya, akan binasa umat manusia ini. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali jangan mengambil satu fatwa yang berasal dari seorang yang bukan alim, bukan dari kalangan ulama. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Tunggulah kehancurannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan itu. Usama bin Laden tidak pernah belajar. Bahkan belajar kitab yang namanya Al-Usulul Thalatha. Kalau seorang penuntut ilmu itu tahu kitab ini. Tiga landasan pokok di dalam Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Itu tidak pernah Usama bin Laden belajar kepada seorang alim. Lalu bagaimana mungkin fatwanya diambil? Ucapan-ucapannya dijadikan sebagai rujukan. Apalagi dalam urusan darah. Sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata kita mendapati dalil-dalil di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serampangan seperti itu. Membunuh setiap yang namanya orang kafir. Menghalalkan setiap darahnya orang-orang kafir. Lalu bahkan yang muslim pun dianggap sebagai kafir. Sampai ada yang mengatakan kalau dulu kita kaum muslimin tugasnya adalah mengislamkan orang-orang kafir. Tapi mereka ini mengkafirkan orang-orang Islam. Serampangan dalam mengkafirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kitab Subhanahu wa ta'ala di mana Allah Azza wa Jalla menerangkan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Lihat ayat ini. Allah tidak melarang berbuat baik. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. dan mereka tidak mengusir kaum muslim dari kampung halaman mereka. Berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, di dalam Islam ada klasifikasi orang-orang kafir itu. Tidak serampangan setiap orang kafir halal darahnya. Bahkan ketika di antara orang-orang yang non-muslim itu, ada yang menjadi tetangga yang hidup bersama dengan kita, bahagian dari masyarakat kita, mereka punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka dan tidak boleh menyakiti mereka. Di dalam Islam sangat dijaga yang namanya hukukul jiran, hak-hak tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'ikh." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Tetangganya takut hidup bertetangga dengan orang ini. Tidak merasakan ketentraman. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Rasulullah tidak mengatakan jangan menyakiti tetangganya yang muslim. Tidak. Jangan menyakiti tetangganya. Tetangga ada yang muslim, ada yang kafir. Maka muslim diperintahkan untuk menjaga hak-hak tetangga tersebut. Orang yang paling berhak kita berbuat baik kepada mereka adalah tetangga yang muslim dan ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ini orang yang lebih kita berbuat baik kepadanya, karena dia tetangga, dia muslim, dan dia juga bagian dari kerabat kita, bersilaturahim. Dan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga muslim meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, karena dia tetangga dan dia muslim. Dan bahkan kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada tetangga meskipun dia non-muslim. Termasuk dalam keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, apakah semua tetangga beliau muslim? Ternyata tidak. Di antara tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada Yahudi. Yahudi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keluarga Yahudi ini, anaknya laki-laki itu seringkali datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang membantu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada anak-anak yang biasa ke rumah Nabi untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kadang-kadang Ibnu Abbas, kadang-kadang Ibnu Mas'ud. Nah, anak Yahudi ini pun kadang-kadang datang ke rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah mengetahui ini anak orang kafir, Rasulullah sama sekali tidak mengatakan kepada anak Yahudi tersebut, "Kamu kalau sering-sering kesini bisa penggal lehermu." Hah? Dasar kafir Yahudi. Dan merasa aman Yahudi ini. Subhanallah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu intoleransi, itu tidak benar. Islam itu mengajarkan toleransi. Tapi tentu ada batasannya. Jangan toleransi kebablasan. Toleransi dalam batas-batas yang disyariatkan. Dalam urusan dunia, berbuat baik tetangga, tidak mengapa. Tapi yang kaitannya dengan masalah agama, maaf. Kami meyakini agama yang benar itu apa? Islam. Selain dari Islam adalah yang batil. Nah, maka kami mengajak kalian untuk masuk ke dalam Islam. Untuk dianjurkan mengucapkan hari raya terhadap apa, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, perayaan-perayaan mereka. Oh, enggak bisa. Itu kaitannya dengan ibadah. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin mengucapkan selamat terhadap hari-hari raya yang itu merupakan bagian dari ibadah dan keyakinan mereka. Enggak boleh. Tapi kalau dalam urusan dunia butuh bantuan, tidak mengapa. Mau minjam pacul, minjam skop, minjam apa ya, berikan. Ada yang sakit dari mereka, mereka mungkin butuh kendaraan untuk dibantu, dibawa ke rumah sakit, berikan. Dalam urusan pergaulan dalam kehidupan dunia, silakan dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Anak Yahudi ini tidak merasa takut sama sekali, tidak merasa mendapatkan teror baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari anak-anak yang sebayanya dari kalangan para sahabat. Anas bin Malik tidak pernah mengatakan kepada anak Yahudi ini, kafir kamu, awas, perangi kamu. Kami ini orang-orang yang sudah terlatih untuk perang, jihad. Tidak seperti itu. Hidup bersama. Sampai satu ketika, anak Yahudi ini jatuh sakit, sekarat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa yang berbuat baik kepadamu maka balas kebaikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu." Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balas kebaikannya. Kalau kamu tidak mampu membalas dalam bentuk barang, maka doakan dia. Katakan kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untukmu. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Yahudi ini, yang kadang datang ke rumah Rasulullah, memberi bantuan pelayanan kepada Rasulullah. Nabi mendengarkan bahwa dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai bentuk beliau hendak membalas kebaikan anak Yahudi ini, beliau datang menjenguknya. Beliau datang menjenguknya. Datang ke rumah orang Yahudi ini. Beliau masuk dan disambut oleh ayahnya. Sampai masuk ke dalam rumah. Sampai dibiarkan duduk di sisi anaknya yang dalam keadaan sekarat. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang suka menteror tetangganya yang kafir, dikenal sebagai seorang yang suka mendatangkan rasa takut kepada orang-orang yang hidup bersamanya, ya tidak akan dibiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Paling-paling ayahnya yang Yahudi mengatakan, "Kenapa kamu datang ke sini? Teroris." Tapi dibukakan pintu, dibiarkan masuk. Subhanallah. Sampai duduk di sisi anak Yahudi yang sedang sekaratin. Ketika melihat anak tersebut dalam keadaan sakit keras, kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahinya sebelum dia meninggal. Berharap semoga dia meninggal sebagai seorang muslim. Dia mengatakan kepada anak itu, "Ya gulam aslim, wahai anak muda, masuk Islamlah kamu." Anak ini, karena dia dalam keadaan sakit keras, dia melirik kepada Rasulullah, dia juga melirik kepada ayahnya. Yani seakan-akan menunjukkan kebingungannya, yang mana yang harus dituruti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam atau tetap bersama dengan agama yang berasal dari orang tuanya, ayahnya Yahudi. Dia menatap Rasulullah, dia menatap ayahnya Yahudi ini. Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati ayahnya yang Yahudi ini sampai dia mengatakan kepada anaknya sendiri yang akan mendekati ajalnya. Dia mengatakan kepada anaknya tersebut, "Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah." mengatakan ini Yahudi. Dia rela membiarkan anaknya mati sebagai seorang Muslim. Karena dia meyakini dalam hatinya, meskipun secara lisan dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia mengetahui bahwa Islam itu mendatangkan keselamatan. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian, tidak mengajarkan tindakan-tindakan teror seperti yang difahami oleh sebagian. Dia merelakan anaknya. Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah. Akhirnya sebelum meninggal, anak ini mengucapkan syahadat, La ilaha illallah. Lalu setelah itu meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah orang Yahudi ini sambil beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak ditinggalkan oleh umatnya, yang telah dilupakan oleh setiap kaum muslimin. Begitulah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kedamaian. Mengajarkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan ketenteraman, kedamaian. Mereka tidak merasakan adanya teror-teror ketika kaum muslimin dan para sahabat berkuasa di Madinah pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara kedamaian, menciptakan kedamaian dalam sebuah negeri, jauh dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang merusak, baik dari kalangan radikalisme atau dari komunisme dan yang semisalnya. Maka Islam mengajarkan satu prinsip yang menciptakan kedamaian, yaitu mentaati penguasa. Mentaati penguasa. Siapa saja yang berkuasa di sebuah negeri dan dia memiliki kekuatan, maka kewajiban bagi rakyat kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya muslim tersebut. Meskipun penguasa itu dikenal sebagai seorang yang zalim, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, barang siapa yang membaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan mendapati prinsip ini. Taat kepada penguasa, baik penguasa itu seorang muslim yang baik atau dia seorang muslim yang fajir, yang zalim, yang suka menzalimi rakyatnya. Kenapa demikian? Karena dengan tujuan menciptakan kedamaian. Adanya penguasa yang ditaati, terlepas dari kondisinya yang buruk, kondisi yang jahat, kondisi yang suka berbuat zalim, itu masih lebih baik dibandingkan hidup dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negeri yang tidak ada penguasanya. Ini harus difahami. Jadi, meskipun penguasa itu zalim, penguasa itu seorang koruptor misalnya, yang suka mengambil harta rakyat dengan cara paksa, dengan cara yang zalim, mengambil hak-hak rakyatnya, kita tetap diperintahkan untuk taat kepadanya. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum muslimin bukan untuk melakukan pemberontakan, bukan untuk melakukan perlawanan, bukan untuk membentuk gerakan-gerakan bawah tanah yang ketika mereka merasa punya kekuatan, lalu kemudian mereka melakukan kudeta dan pemberontakan. Tidak sama sekali. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu, Apa perintah Nabi? Maka hendaknya dia bersabar. Barang siapa yang melihat ada sesuatu yang dia benci dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Rasul tidak mengatakan kumpulkan massa. Lalu kemudian kalian bergerak di jalan-jalan, lakukan pengerusakan. Bicarakan penguasa kalian, jelek-jelekkan penguasa kalian sehingga rakyat itu menjadi marah terhadap penguasanya. Yang dapat menyebabkan hilangnya rasa aman dalam sebuah negeri. Bukan itu wasiat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yasbir, hendaknya dia bersabar. Sebab barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbaiat, tidak taat kepada pimpinannya, pada penguasanya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, terjatuh ke dalam dosa besar. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu ba'di a'immatun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hudai. Setelah kematianku akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil bimbinganku, tidak mengikuti aturanku, tidak mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Dan akan muncul orang-orang di tengah-tengah mereka yang orang-orang ini hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka itu adalah hati-hati syaitan dengan jasad manusia. Penampakan jasadnya manusia, tapi hatinya syaitan. Bisa dibayangkan gimana kalau seorang manusia berhati syaitan. Rasul tidak mengatakan orang yang lemah imannya, berarti masih ada imannya. Ini hatinya sudah hati syaitan ini. Para sahabat ketika mendengarkan itu, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'muruna in adrakta dzalika ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami mendapati kondisi yang demikian wahai Rasulullah? Pemimpin yang hatinya syaitan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, "Kalian melakukan perlawanan? Kalian semampu kalian untuk memberontak?" Sama sekali tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma' wa tuti'u lil amir. Wa in buriba dhahruk wa ufida maluk fasma' wa ati'." Hendaknya senantiasa kamu mendengar dan taat kepada penguasamu, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Di sini ada yang pernah dipukul punggungnya enggak? Disiksa misalnya. Alhamdulillah mungkin belum ada. Kalau hati seorang pemimpin itu sudah berhati syaitan, berarti tidak ada kebaikan sudah. Itu pun tetap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat. Kamu mendengar dan taat kepada penguasamu. Meskipun dipukul punggungmu, meskipun kamu dizalimi, meskipun dirampas hartamu, tetap mendengar dan taat. Subhanallah. Inilah ajaran Islam yang kemudian diselisihi oleh sekian mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang membawa panji Islam, bahkan membawa nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara prinsip Islam, kewajiban setiap warga untuk senantiasa memelihara kedamaian di tengah masyarakat tersebut. Tidak membuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya keguncangan dalam negeri. Itu adalah merupakan tanggung jawab baik dari pihak pemerintah, demikian pula dari pihak rakyat. Pihak pemerintah berusaha untuk memberi kemaslahatan dalam masyarakatnya, mengatur masyarakat dengan cara yang adil, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka demikian pula dari pihak rakyat berusaha untuk mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Tidak membuat hal-hal yang bersifat teror atau yang bersifat mendatangkan hal-hal yang menakutkan dan menghilangkan rasa aman di dalam negeri tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi peringatan dari munculnya kelompok-kelompok yang menyelisihi prinsip ini dengan mengatasnamakan Islam. Beliau memberikan peringatan kepada umatnya dari munculnya kelompok-kelompok yang kelihatannya secara penampakan zahir mereka ini terlihat orang yang rajin beribadah, seakan-akan mereka orang yang paling taat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang yang paling bodoh terhadap ajaran Islam, paling tidak mengerti yang namanya Islam, yang namanya jihad. Dari dulu, sebelum munculnya kelompok ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang bahayanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kaum teroris yang muncul semenjak zaman para sahabat dan terus bermunculan dengan nama yang berbeda, dengan kelompok yang berbeda. Ketika kelompok ini ditumpas, muncul lagi kelompok yang lain dengan pemikiran yang sama, tapi dengan pemimpin yang berbeda, dengan nama yang lain pula. Semenjak zaman dahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya akan munculnya kelompok yang seperti ini keadaannya. Ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang. Rasulullah memberikan kepada orang-orang yang berusaha didekatkan hatinya kepada Islam agar dia semakin cinta kepada Islam, itu Rasulullah berikan jumlah harta lebih banyak yang Rasulullah tidak berikan kepada sebagian sahabat, karena kekuatan Islam, kekuatan iman itu ada pada mereka. Maka datang seseorang yang orang ini akan menjadi cikal bakal munculnya kelompok Khawarij. Dia memprotes pembagian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu." Subhanallah, Rasulullah diperintahkan berbuat adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Kalau Allah dan Rasul tidak berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Siapa yang akan berbuat adil? Kalau Allah dikatakan tidak berbuat adil, Rasul dikatakan tidak berbuat adil. Keadilan itu bukan sama rata sama rasa. Itu keyakinan komunis, Marxis, Leninis. Islam yang namanya adil di dalam Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu sesuai porsinya. Itu Islam. Dalam pembagian harta warisan, apabila ada orang tua meninggal, meninggalkan anak-anak, ada laki-laki, ada anak perempuan, pembagiannya bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lidzakari mitslu hadzil unthayain." Bagian anak laki-laki mendapatkan dua kali dari bagian anak wanita. Itulah keadilan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta yang banyak kepada satu kelompok karena Rasulullah mengharapkan agar mereka cinta kepada Islam, semakin kokoh keislaman mereka, yang Rasulullah tidak berikan kepada yang lainnya karena Rasulullah tahu mereka ini memiliki iman yang kokoh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyyata yakubbahu Allahu finnar." Aku memberikan kepada seseorang yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya karena khawatir kalau yang ini tidak diberikan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka, mungkin dia nanti benci pada Islam. Itulah keadilan dalam pandangan Islam. bukan keadilan versi komunis. Harta milik bersama, orang kaya tidak boleh memiliki harta. Harta orang kaya adalah harta orang bawah. Itu bukan dari Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna lahu ashhaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Orang ini berikutnya nanti akan memiliki pengikut-pengikut, akan muncul generasi orang yang semacam ini, di mana salat yang mereka kerjakan itu lebih baik dari salat kalian, puasa mereka lebih baik dari puasa kalian. Akan tetapi yang yamruquna minad din, mereka keluar meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, meninggalkan agama ini seperti anak panah yang meninggalkan sasarannya. Anak panah karena dilempar dengan kuat, saking kuatnya ketika masuk ke sasaran maka dia segera keluar meninggalkan sasarannya itu, karena begitu kuatnya pelemparan anak panah tersebut. Maka seperti itu pula mereka, mereka sholat, mereka baca Quran, mereka beribadah, akan tetapi mereka telah menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW, mereka menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Inilah yang disebut kelompok Khawarij. Kata Nabi, kullama quti'a qarnun nasya'a qarnun. Setiap kali ditumpas kelompok ini, akan muncul kelompok yang lain. Ditumpas lagi, muncul kelompok yang lain lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, aku mendengarkan ini dari Nabi SAW lebih dari 20 kali. Setiap ditumpas, muncul. Tumpas, muncul. Oleh karena itu, mengurusi kelompok Khawarij enggak ada habis-habisnya. Akan selalu ada saja orang-orang bodoh yang mengikuti ajaran mereka. Karena diiming-imingi mati syahid. Diiming-imingi bidadari. Kalau sudah mati, pasti kawin dengan bidadari. Diiming-imingi bahwa itu adalah bagian dari Islam. Itu adalah jihad. Padahal bukan dari jihad sama sekali. Ini kelompok Khawarij. Dengan berbagai macam namanya. Kalau yang sedang tren pada masa-masa kita sekarang ini ya seperti Al-Qaeda. Dalam skala internasional. Seperti ISIS. Kalau dalam bahasa Arab disebut Daesh. Sekarang mereka menamakan diri mereka Khilafah Islamiyah. Tapi tidak diakui. Kasihan. Atau yang sifatnya dalam negeri seperti Majelis Mujahidin, seperti Jamaah Ansarut Tauhid, dan yang semisal mereka dari kelompok-kelompok Khawarij. Bagaimana cara mengenal mereka? Kenali pemikirannya. Jangan salah paham dan jangan salah tangkap. Ini penting untuk diketahui, terkhusus dari kalangan pemerintahan, pihak TNI, pihak Polri. Tolong dipahami. Jangan salah memahami atau jangan salah menyimpulkan identitas bahwa ini ciri-ciri teroris. Karena ada yang salah paham, kalau seorang memelihara jenggot itu teroris itu. Salah paham. Ada yang mengatakan kalau pakai sarung, jubah atau celana cingkrang di atas mata kaki, itu teroris. Salah paham. Ada juga yang mengatakan ciri-ciri teroris kalau jualan herbal. Wah, bahaya ini. Jual madu, jual habbatus sauda, teroris. Jangan salah paham. Meskipun mungkin ada di antara mereka yang melakukan itu. Bahkan mereka-mereka itu, apabila hendak melakukan aksi, itu tidak punya jenggot. Pakaiannya dibuat pakaian tidak islami. Sehingga tidak nampak sebagai seorang muslim. Iya kan? Tidak nampak. Jenggotnya dicukur. Biar enggak dicurigai. Masuk ke hotel, masuk ke tempat-tempat tertentu untuk diledakkan dengan alasan bom syahid. Ya. Ketangkap. Ah, nanti masuk penjara baru pelihara jenggot. Masuk penjara baru pakai jubah. Menipu umat, menipu kaum muslimin. Ya, orang gembong narkoba saja masuk penjara pakai jubah pelihara jenggot. Masyarul muslim rahimahumullah. Apa ciri-ciri mereka? Pertama, di antara ciri-ciri mereka, mereka tidak merujuk kepada ulama. Ulama ahlus sunnah. Jadi kalau dalam berfatwa, yang dijadikan sebagai landasan fatwa itu tokoh-tokoh mereka. Siapa tokoh-tokoh mereka? Seperti Sayyid Qutb, tokoh Ikhwan Muslimin, atau Hasan Al-Banna, atau Abdul Azzam, atau Salman Al-Audah, atau siapa saja yang semisal mereka, yang sepemahaman dengan mereka. Mereka tidak merujuk kepada ulama yang mengajarkan kepada umat ini kebenaran. Syekh bin Baz, wah, itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Itu ulama, memang betul ulama. Tapi ulama khusus dalam pembahasan fikih yang bukan jihad. Masalah tahara, haid, nifas, bersuci, berwudu, itu rujukannya kepada Syekh bin Baz katanya. Tapi kalau urusan jihad, wah, ada ulama sendiri. Siapa? Ya itulah tokoh-tokoh khawarij. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sama seperti Syekh bin Baz. Dijadikan rujukan dalam masalah fikih selain jihad. Kalau jihad ada ulama sendiri. Itu tanda-tanda. Ini tanda-tanda yang menunjukkan ada kelainan dalam pemikirannya. Ciri-ciri teroris, ciri-ciri khawarij, meremehkan para ulama. Yang sangat disayangkan, ada sebagian juga salah paham. Mereka menganggap bahwa Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani itu adalah tokoh-tokoh yang mengajarkan terorisme. Mengajarkan paham teroris itu ulamanya Salafi Wahabi. Akhirnya dianggap Salafi Wahabi ini mengajarkan pemahaman teroris. Salah paham. Salah paham. Mana ada fatwa-fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin yang mengajarkan terorisme, yang mengajarkan radikalisme? Mana ada? Buktikan, tunjukkan. Mana ada dari keyakinan yang disebut sebagai Salafi, yang mereka sebut sebagai Wahabi, itu mengajarkan terorisme? Mana? Yang ada justru sebaliknya. Yang ada justru sebaliknya. Arab Saudi, negara Arab Saudi yang katanya di sana kerajaan Wahabi, yang mereka sebut kerajaan Wahabi. Arab Saudi ini adalah negara yang memiliki peranan terpenting dalam memerangi terorisme. Mereka siap menurunkan tentara-tentara mereka untuk menghadapi ISIS, untuk menghadapi teroris yang ada di Yaman. Kok dituduh sebagai negara yang mengajarkan terorisme? Nah, ini salah paham, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak benar. ISIS kan Wahabi. Kata mereka, ISIS Wahabi. Ini yang jadi persoalan. Adanya kelompok-kelompok dari kalangan teroris ngaku-ngaku sebagai Salafi. Ini yang bahaya. Coba kayak Imam Samudra itu. Imam Samudra dalam bukunya Kami Melawan Teroris. Dia mencatut nama-nama ulama. Dia sebut di situ Syekh Mukbil. Syekh Mukbil, ya guru kami. Saya belajar di sana. Saya mengetahui siapa Syekh Mukbil. Saya mengetahui pemahaman, pemikiran Syekh Mukbil. Jauh dari pemikiran teroris seperti yang disangka oleh mereka. Menyebut Syekh Mukbil, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya. katanya dijadikan sebagai rujukan mereka. Tapi mereka ini licik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti tadi, jadikan rujukan dalam urusan fikih, tapi urusan jihad lain. Pemahamannya pemahaman tokoh-tokoh mereka khusus. Nah, ini salah satu ciri-ciri teroris Khawarij ketika mereka tidak menjadikan rujukan para ulama dalam permasalahan jihad. Yang kedua, mereka adalah kelompok yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini. Dan yang paling sering dijadikan sebagai sorotan adalah pemerintah, penguasa negeri. Itu yang paling sering dijadikan sebagai sorotan. Dengan berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Akhirnya mereka yang pertama kali jadikan sebagai sorotan mereka penguasa. Bagaimana bentuk pemerintahan kita? Oh, republik. Pimpinannya presiden. Wah, ini kok undang-undang yang diterapkan tidak berdasarkan syariat dan hukum Allah. Berarti kafir. Akhirnya semua presiden-presiden mulai dari sekarang dan yang sebelum-sebelumnya semuanya dianggap kafir. Menteri-menterinya kok membela, melindungi presiden. Siapa yang melindungi kafir, berarti dia kafir. Lalu mereka dengan alasan man lam yukaffiril kafir fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Maka semua jajaran pemerintahan, termasuk dari TNI dan dari Polri, mereka semuanya dianggap kafir, taghut, murtad dari Islam. Makanya hati-hati, terkhusus dari kalangan pemerintahan, dari kalangan TNI, dari kalangan Polri, hati-hati dari pemikiran semacam ini. Mereka tidak hanya berhenti sekedar meyakini bahwa semua TNI, Polri, jajaran pemerintahan semuanya kafir. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi berlanjut. Kalau kafir berarti halal darahnya. Karena mereka itu taghut. Jadi kalau mungkin kadang kita mendengarkan ada berita dua orang pengendara motor tiba-tiba mengeluarkan pistol nembak polisi di jalan. Mungkin dia tidak mengenal siapa polisi yang ditembak itu. Dia tidak mengenal. Tapi dengan keyakinan semua polisi itu kafir, maka siapa saja meskipun yang mengatur lalu lintas di jalan, kafir halal darahnya. Kita pernah mendengarkan ada seorang teroris di hari Jumat masuk lalu menyembunyikan di balik rompinya bom, masuk ke dalam masjid dalam keadaan kaum muslimin persiapan untuk melaksanakan sholatul Jum'ah di masjid kepolisian di Cirebon. Di saat kaum muslimin sedang bersiap-siap melaksanakan sholat Jum'at beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bom itu pun meledak menyebabkan kematian sekian banyak kaum muslimin. Dengan keyakinan mereka adalah taghut, mereka adalah kafir, halal darahnya. Hati-hati. Kelompok-kelompok yang suka membicarakan aib pemerintah, aib penguasa, lalu kemudian mengkafirkan kaum muslimin, ini bahaya. Kebanyakan mereka dari kalangan para pemuda yang tidak terbimbing dengan bimbingan Islam berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mencurigai mereka. Apabila ada yang mencurigakan, wajib bagi rakyat untuk bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah, laporkan kepada pemerintah agar segera ada tindakan demi untuk menjaga keamanan yang ada di dalam negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Identifikasi siapa ustadznya, dengan siapa dia belajar. Orang-orang yang dianggap sebagai ustadz itu siapa? Siapa saja link-linknya? Mereka ini harus diawasi, diketahui nyambungnya kemana. Apakah hanya skala nasional saja atau jangan-jangan internasional? Harus diteliti. Itu kewajiban pemerintah secara khusus dan kewajiban seluruh rakyat secara umum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada umatnya, apabila muncul kelompok semacam ini, kelompok khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, fa in adraktuhum la aqtulannahum qatlan, apabila aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Kata para ulama, yang dimaksud oleh beliau ai qatlan musta'silan, membunuh mereka dan membasmi mereka hingga ke akar-akarnya. Hingga ke akar-akarnya. Itu kewajiban kita. Jangan hanya sampai kepada orang terlibat saja, itu saja. Sementara bibitnya ini terus tumbuh. Yang ditangkap 1-2 orang, bibitnya tumbuh terus. Ya. Para pengkadernya, murabbinya, terus mereka membuat pengkaderan di mana-mana. Membaiat orang di mana-mana. Untuk taat kepada pimpinannya, tidak taat kepada penguasa negeri. Hati-hati. Maka kelompok-kelompok yang semacam ini harus diwaspadai. Kelompok yang kedua yang juga harus diwaspadai adalah kelompok yang berpemikiran Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah ini yang pusatnya di Iran, yang merupakan pusat teroris, yang menyebarkan berbagai macam tindakan-tindakan teror di berbagai negeri. Kapan mereka memiliki kekuatan, maka yakini negeri itu tidak akan aman. Cukuplah jadi pelajaran apa yang terjadi di Suriah. Cukup jadi pelajaran apa yang terjadi di negeri Yaman hingga sekarang ini. Kelompok Syiah Houthiyah yang didalangi oleh Iran terus melakukan pemberontakan kepada pemerintahan resmi negeri Yaman. Hingga sekarang masih berlanjut pemberontakan mereka, perlawanan mereka itu. Dibiayai, dipersenjatai oleh Iran. Yang Iran ini, kapan mereka punya kekuatan? Keyakinan Syiah ini, kapan mereka punya kekuatan di sebuah negeri? Kaum muslimin tidak akan bisa hidup tenang. Karena apa? Karena dalam keyakinan mereka, siapa saja yang selain dari Syiah, maka mereka adalah orang-orang kafir yang najis, yang halal darahnya. Itu kesepakatan seluruh ulama Syiah. Itu disebutkan dalam referensi-referensi mereka. Seperti yang disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi. Bahkan mereka menyebutkan riwayat ketika ada seorang bertanya kepada imamnya tentang hukum membunuh Ahlus Sunnah. Dia mengatakan halaluddam, halal darahnya. Ini istata'ta an taqliba alaihi haitan atau tughriqahu fi ma li'alla yushhad alayka faf'al. Apabila kamu mampu, setelah kamu bunuh, kamu simpan di balik dinding supaya tidak ketahuan, atau kamu tenggelamkan dia ke dalam air, jasadnya itu kamu ikat dengan batu misalnya atau dengan besi sehingga tenggelam agar tidak ada yang mempersaksikan kamu pembunuhnya, lakukan itu. Jadi kalau Syiah berkuasa, punya kekuatan, ketika Ahlus Sunnah ada yang hilang, hati-hati. Mungkin sudah ditenggelamkan ke dalam air itu. Kata Khomeini ketika menyebutkan riwayat ini, dia mengatakan, dan kalau kamu mampu, kalau seandainya dia punya harta, ambil hartanya, kirimkan kepada kami 1/5. Mau ngambil bagian dari hasil pembunuhan itu. Kapan mereka punya kekuatan? Dikenal dalam sejarah apa yang terjadi pada tahun 317 Hijriah di Makkah, ketika kelompok Syiah dari kelompok Al-Qaramithah ini berkuasa. Ketika para jamaah sedang menunaikan ibadah haji, mereka masuk ke tanah haram Lalu mereka membantai dalam satu hari 30 ribu orang. Kurang lebih 30 ribu orang dibantai. Mereka sedang menaikkan ibadah haji. Sebagian mereka naik ke atas Ka'bah, kencing. Mengenjingi Ka'bah. Sambil menantang Allah Subhanahu wa taala, mana burung ababil, mana burung ababil. Bahkan mereka mencopot Hajar Aswad dari Ka'bah. Mereka bawa ke daerah kekuasaan mereka di Khatif. Dan memerintahkan kaum muslimin untuk memindahkan hajinya dari Ka'bah menuju ke Khatif. Sama seperti sekarang ini. Kaum muslimin menunaikan ibadah haji di tanah haram. Dan wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Karbala. Tempat meninggalnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Itulah agama Syiah. Mereka bukan sekedar keyakinan saja yang batil. Tapi kapan mereka punya kekuatan, mereka pasti akan membuat kerusuhan. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kita berbicara tentang sayap kanan atau ekstrem kanan, maka termasuk di antara yang wajib untuk kita waspada adalah ekstrem kiri yang juga tidak dikenal. Mereka apabila memiliki kekuatan dalam sebuah negeri, mereka pasti akan melakukan penghancuran dalam negeri itu. Apa yang dikenal dengan komunisme, Marxisme, Leninisme, dengan partai mereka PKI yang pernah hidup di negeri Indonesia. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah penghancuran dan pengerusakan. Mulai semenjak tahun 1926 sampai 1965. Tahun 1926, Alimin dan Musso yang dididik oleh Soviet, negara komunis, mereka sudah bertekad semenjak itu untuk melakukan gerakan revolusi, melakukan perlawanan pemberontakan terhadap Hindia Belanda yang waktu itu nama Indonesia sebelum kemerdekaan. Ketika mereka merasa punya kekuatan, dan biasanya perekrutan mereka itu kepada rakyat dari kalangan bawah, buruh, petani, yang ditandai lambang mereka dengan palu arit yang menunjukkan simbol para buruh dan petani. Pada tahun 1926, ketika mereka merasa punya kekuatan di Banten, mereka sudah membuat kerusuhan, memprovokasi kaum buruh dan petani untuk membuat kerusuhan di Banten. Kemudian demikian pula yang terjadi di Solo, yang terjadi di Kediri. Sampai pada tahun 1927, mereka membantai masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat Silungkang. Itu dibantai oleh mereka. Kaum komunis. Sampai pada masa kemerdekaan tahun 1945, ketika diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus. Setelah bulan Agustus, mulai dari Oktober hingga bulan Desember, mereka lagi-lagi membuat kerusuhan. Ada sebuah peristiwa pada masa itu yang disebut dengan peristiwa tiga daerah. Yang dimaksud tiga daerah adalah daerah Tegal, Pemalang, dan Brebes. Tiga daerah ini yang menjadi pusat mereka ketika itu melakukan kerusuhan dan pemberontakan. Namun alhamdulillah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pada tahun 1948, Musso yang tadinya melarikan diri ke Soviet kembali lagi. Kembali ke Indonesia. Kembalinya ke Indonesia, maka kembali kaum komunis, Marxis, Leninis, mereka mempertunjukkan taringnya. Pada saat itu mereka pun membentuk kelompok yang disebut Center Komite Partai Komunis Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan PKI. Pimpinan Musso dengan wakilnya Amir Syarifuddin. Maka ketika dideklarasikannya partai ini, maka pada saat itu mulailah mereka melakukan kembali manuver-manuver. Gerakan-gerakan yang mereka sebut gerakan revolusi untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia. Mereka hendak menjadikan negara ini sebagai negara komunis. Lalu mereka pun melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah pada masa itu. Ketika itu meletus perlawanan peperangan di Solo yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan dan membunuh seorang kolonel namanya Kolonel Sutarto yang ketika itu menjadi panglima divisi 4 Panembahan Senopati. Dan mereka menculik seorang dokter Muwardi yang kemudian nama dokter ini setelah diculik dan kemudian dibantai, nama dokter Muwardi ini yang diabadikan oleh masyarakat Solo dalam sebuah rumah sakit. Namanya di rumah sakit tersebut, rumah sakit daerah yang disebut rumah sakit dokter Muwardi. Ketika mereka terkalahkan, mereka pindah ke Madiun. Peristiwa Madiun. Terkhusus daerah Gorang Garing dan yang sekitarnya. Mereka sempat berhasil memukul mundur pasukan pemerintah yang ketika itu dari ABRI. Mereka berhasil memukul mundur. Menunjukkan mereka punya kekuatan. Mereka melakukan pembantaian besar-besaran di Madiun, di Magetan. Bahkan termasuk diantaranya Bupati Magetan ketika itu. Termasuk yang dibantai oleh PKI. Namun dalam kurang dari 2 pekan, kembali dari pihak pemerintah Indonesia berhasil mengalahkan mereka. Dan kemudian peristiwa itu menyebabkan kematian Musso dan sekaligus Amir Syarifuddin. Setelah ditumpasnya pada tahun 1948, apakah PKI telah beristirahat atau mereka tidak lagi melakukan gerakannya? Ternyata mereka masih melakukan pergerakan. Mereka melakukan perekrutan di mana-mana. Mereka melakukan infiltrasi, penyusupan di kubu militer. TNI, Polri, mereka menyusup ke dalamnya. Ke dalam pemerintahan. Hingga mereka merasa punya kekuatan pada tanggal 1965. 1965 yang disebut dengan gerakan 30 September, Gestapo. Pada saat itu telah mereka hendak melakukan pemberontakan. Meruntuhkan negara Indonesia untuk membuat negara Soviet Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh DN Aidit yang pimpinan gerakannya Letnan Kolonel Untung. Tujuannya adalah untuk membunuh tokoh-tokoh yang disebut sebagai Dewan Jenderal. 7 Dewan Jenderal yang dianggap bahwa mereka akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Presiden Soekarno. Padahal tidak demikian. Itu adalah isu. Tujuan mereka adalah untuk membunuh orang-orang yang mungkin menjadi penghalang mereka dalam menyebarkan pemahaman mereka sekaligus menanamkan kekuatan partai mereka di pemerintahan. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan usaha mereka tersebut. Telah terbunuh banyak para pejuang-pejuang negeri ini, para tokoh-tokoh negeri ini akibat dari ulah PKI. Masihkah kita akan terjatuh ke dalam lubang yang sama? Masihkah kita akan membiarkan munculnya gerakan-gerakan ini? Masihkah kita membiarkan mereka mulai merekrut dan membentuk kekuatan di mana-mana yang pada akhirnya mereka akan mengulangi kembali? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kaum muslimin, la yuldawul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak boleh jatuh ke dalam satu lubang 2 kali. Kalau kamu jalan di satu jalan, situ ada lubang. Kamu pernah terjatuh di situ. Ya jangan jatuh di situ lagi. Jangan jatuh di situ lagi. Kamu sudah tahu, oh ini lubangnya. Menghindar. Karena kamu sudah pernah terjatuh. Kalau jatuh lagi, itu bodoh namanya. Kamu sudah mengetahui bahwa mereka ini adalah kelompok yang menebarkan teror di negeri kita. Maka kewajiban pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha menghentikan gerakan ini. Jangan dibiarkan tumbuh kembali dengan alasan ini zaman-zaman reformasi. Lalu kemudian kita melupakan sejarah masa-masa yang silam. Apakah dibiarkan kembali terulang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita melihat mulai mereka menampakkan taji-taji mereka di berbagai daerah, menunjukkan bahwa PKI bangkit kembali. PKI bangkit kembali. Mereka berusaha untuk membodohi masyarakat Indonesia, membodohi kaum muslimin akan sejarah PKI. Sejarah Gestapo, gerakan 30 September mereka putar balikkan. Itu bukan karena PKI. Itu adalah ulah Orde Baru. Itu adalah ulah Soeharto yang hendak menggantikan kedudukan Presiden Soekarno. Subhanallah, diputar balikkan sejarah itu. Padahal orang-orang tua kita dahulu, baik dari kalangan TNI dan Polri, mempersaksikan akan kejahatan mereka. Bahkan ada satu buku yang disimpan di perpustakaan TNI. Itu sampai 5 jilid menjelaskan tentang bahaya komunis. Judulnya Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Tapi sekarang-sekarang ini sudah dihilangkan judul laten, bahaya latennya. Judulnya berubah menjadi Komunis di Indonesia. Bahaya latennya dihilangkan. Ada apa? Padahal isinya itu-itu juga. Mereka menuntut agar TAP MPR nomor 27 tahun 1966 yang menerangkan tentang dilarangnya PKI dan dilarangnya menyebarkan komunisme, marxisme, dan leninisme di negeri Indonesia ini, mereka menuntut agar ketetapan ini harus dihilangkan dari perundang-undangan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menanamkan kembali kekuatan mereka, menyebarkan paham komunis di tengah-tengah masyarakat Indonesia tanpa dianggap sebagai melanggar undang-undang. Kalau dahulu, semenjak tahun 1966, setelah peristiwa Gestapo, hingga 1998, yang merupakan awal reformasi, itu kita mengenal ada kurikulum yang diajarkan kepada setiap pelajar di sekolah-sekolah. Kurikulum yang menjelaskan tentang bahaya PKI, sejarah PKI. Sampai tahun 1998, kemudian kurikulum ini atau yang menjelaskan tentang sejarah PKI dihapus dalam kurikulum. Sehingga anak-anak kita yang terlahir di tahun 90-an, mereka masuk ke zaman reformasi, dalam keadaan mereka masuk SD, SMP, SMA, itu tidak mengetahui tentang sejarah kekejaman PKI. Mereka tidak paham. Kalau ditanya tentang PKI, kamu tahu apa itu PKI? Yang mereka ketahui PKI itu penggemar kopi Indonesia, bukan partai komunis. La haula wala quwata illa billah. Kalau mulai tahun 1985, itu setiap tahun, kalau yang namanya tanggal 30 September, malam hari, di televisi diputar tentang pengkhianatan G30S PKI. Tahun 1998, dihapus dengan alasan bahwa itu menyinggung Angkatan Udara. Alasan. Sekarang ini di mana-mana kita mulai melihat ada orang-orang yang memperlihatkan atribut palu arit PKI. Mereka merayakannya. Mereka merayakan akan kebangkitannya. Mereka membuat pertemuan-pertemuan. Orang-orang yang katanya orang tua mereka itu dianggap sebagai korban pada peristiwa 1965 tersebut, mulai muncul kembali anak-anaknya Lukman Nyoto, anak-anaknya D.N. Aidit, Ilham dan yang lainnya. Mereka muncul kembali ke Indonesia dan menyusun kembali kekuatan PKI tersebut. Maka wajib untuk kita waspadai. Kaum muslimin, kita harus bersinergi, bekerja sama dengan pihak pemerintah kita untuk ikut andil menyebarkan apa yang mampu kita lakukan untuk menangkal munculnya gerakan-gerakan radikalisme itu. Demikian pula gerakan komunisme tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan memberi pencerahan kita, memberi tambahan ilmu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada pemerintah kita, memberikan hidayah kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka agar diberi kemampuan untuk memahami, menyadari dan menangkal berbagai macam gerakan separatis, gerakan radikalis dan komunis tersebut sehingga tidak menyebar di negeri kita yang tercinta ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal yang telah kita paparkan memberi manfaat kepada kita sekalian, dan semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.